Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, lanjut pembahasan terakhir dari wa qawluhu wa hisabuhu ala Allah. Nah, dan hisab dari orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, yang telah menegakkan sholat, menunaikan zakat, yang terjaga harta dan darahnya secara lahiriah, karena dia telah membawa atau mendatangkan hukum-hukum Islam secara lahiriah, maka terjaga darah dan hartanya. Adapun hisabnya nanti itu di sisi Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Islam hanya menghukumi secara zahir, tidak meneliti. Oleh karena itulah sebagaimana yang kita pernah singgung pada pembahasan sebelumnya, para munafikun yang Rasulullah SAW tahu kedustaan dalam syahadat mereka, tidak dihukum mati, terjaga darah dan hartanya, karena mereka telah mendatangkan sesuatu hal yang mencegah ditumpahkannya darah dan harta mereka, yaitu syahadat la ilaha illallah, salat, zakat. Nah ini pembahasan yang sangat penting ya, yang thalabul ilmi harus paham ini. Ai ilallah, yaitu hisabnya nanti di sisi Allah tabaraka taala, wa huwal ladzi yatawalla hisabahu. Ya. Dan Allah lah yang nanti yang akan mengurusi hisabnya ini. Ya. Taib. Dia diserahkan nanti kepada Allah, apakah imannya itu benar atau enggak benar. Ya. Tayyib. Fa in kana shadiqan jazahu bi jannatin na'im. Kalau memang dia benar, maka Allah akan balas dia dengan surga na'im. Kalau jujur, wa in kana munafiqan, namun kalau dia munafik, syahadatnya dusta, adzabahu adzabal alim. Maka Allah akan mengadab dia dengan azab yang pedih. Wa amma fid dunya fa hukmuhu ala dhahir, adapun di dunia hukumnya menurut lahiriahnya. Dia mengucapkan syahadat, salat, zakat, dihukumi muslim. Faman ata bitauhidi walam ya'ti bima yunafihi dhahiran. Siapa yang bertauhid dan dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid secara lahiriah, tidak syirik, tidak melakukan pembatal keislaman, waltazama syara'il Islam, beriltizam komitmen dengan syarat-syarat Islam, wajaba al-kaffu anhu, wajib menahan diri dari dia. Menahan diri dari apa? Menumpahkan darah dan hartanya. Ya. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa apa adalah hadis? Hadis ini memberikan faedah, annal insan qad yaqulu la ilaha illallah. Bahwasanya seseorang terkadang dia mengucapkan la ilaha illallah, wa la yakfur bima yu'badu min dunillah. Namun dia tidak mau kufur, tidak mau mengingkari segala sembahan yang diberikan kepada selain Allah. Ya. Walam ya'ti bima ya'simu damahu. Nah ini. Ya. Dan dia pun juga tidak mendatangkan melakukan hal-hal yang dapat memproteksi darah dan hartanya. Kepada la dzalika al-ayatu al-muhkamat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang muhkamat, ya, wal ahadis, dan hadis-hadis juga. Nah, dari sini aja orang tadi sudah tidak melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh hadis sebelumnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Nah, ini kafara bima yu'badu min dunillah seakan-akan tafsir syahadat la ilaha illallah. Ya. Barulah dia haruma maluhu wa damuhu. Jadi kalau ada orang yang belum kufur kepada ma'ubida min dunillah, maka la ilaha illallah itu tidak sah. Paham enggak sini? Nah. Dia hanya yu'min billah, padahal kan fama yakfur bitagut. Bahkan siapa yang kufur pada tagut. Nah, kufur kepada tagut ini saya sering ulang-ulang nih. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di risalah mana tagut? Ini risalah mana tagut, bacalah antum ya. Udah pernah baca belum? Risalah mana tagut? Apa kira? Belum lah itu. Tipis itu. Tipis. Pernah baca? Antum? Hah? Dengan kajianan. Udah dua kali anak kaji ditambun. Pak Ahmad pernah baca enggak? Belum, itu tipis loh. Saya tanya ke antum, ini wajar ya, karena ada sebagian ustadz juga nggak pernah baca itu. Sering dengar dikajian di sini aja. Iya. Mana-mana tahu. Nah, adik saya Muhammad bin Abdullah punya risalah namanya Makna Tagut. Nah, beliau mengatakan wasifatu kufri bi tagut dan sifat atau bentuk mengkufuri tagut, kata Syekh Muhammad bin Abdullah, yang pertama, anta taqida butlana ibadata li ghairillah. Anda meyakini batilnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Wa tatrukaha, Anda meninggalkannya. Meninggalkan peribadatan pada selain Allah tersebut. Ini dua. Sudah cukup? Belum. Wa tubghidaha, Anda membencinya. Ya, sudah cukup? Belum. Yang keempat. Wa antukaffiru ahlaha, Anda mengkafirkan pelakunya. Sudah cukup? Belum. Wa antu adiyahum, lima, dan Anda memerangi mereka. Memerangi ini kalau punya kemampuan. Memerangi kalau punya kemampuan. Berarti lima sifat kufur kepada tagut dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kita dari sini paham ya, kapan orang itu dikatakan kufur kepada tagut. Ada orang yang melakukan pembatal keislaman, ya, semisal Abi Armando, dia klaim belum tegak hujjah, ini orang belum kufur kepada tagut. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, ulama kita yang ada di Madinah, mengatakan orang yang tidak mengkafirkan pencela Allah, pencela Islam, pencela Rasul, itu enggak cukup disebut ahli bid'ah murji'ah, bahkan dia kafir mengingkari ijma, dan dia hakikatnya belum kufur kepada tagut. Dan ini ijma ini dikutip oleh Ishaq Ibn Rahuyah, ya. Nah, fatwa Syekh Suhaimi ini pernah kita terjemahkan ya di dalam sebuah video. Nah, kemudian qala al-musannif wa syarhu hadhihi tarjamah wa ma ba'daha min al-abwab. Dan penjelasan bab ini, yaitu bab tauhid syirik ini, itu nanti di bab-bab setelahnya. Karena di bab-bab setelahnya baru Syekh Muhammad bin Abdullah mulai merinci. Ya, lihat itu di bab sebelah setelahnya, minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima liyarfa ya li raf'il bala wa da'u daf'ihi. Nah, itu mulai beliau merinci jenis-jenis kesyirikan, pakai gelang, terus menyembelih untuk selain Allah, terus istighosah, terus sihir. Nah, ini setelahnya ini perincian. Namun perinciannya ini dalam bentuk sampel atau contoh-contoh kasus. Nah, agar menjelaskan bahwa ini loh tauhid, ini loh yang menafikan tauhid, ini loh syirik. Nah, karena kalau kita tidak diberikan apa sih bentuk-bentuknya dari kesyirikan tersebut, cuman kita diberikan gambaran secara global syirik adalah menyekutukan Allah dalam ibadah, itu masih sulit terdeteksi ya, sebelum kita tahu apa bentuk-bentuk syirik tersebut, apa bentuk-bentuk ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Nah, sampel-sampelnya, terlebih lagi zaman sekarang yang bervariasi lagi kesyirikannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Qultu, ya, wadzalika anna ma ba'daha minal abwab, yang demikian itu bab-bab setelah ini ya, fihi ma yubayyinu tauhid, di dalam bab-bab tersebut terdapat hal-hal yang menjelaskan tauhid, wa yuwaddihu makna la ilaha illallah, dan menjelaskan makna la ilaha illallah. Ya, wa fihi aidan asya'u katsiratun minasyirkil asghari wal akbari, juga di bab-bab tersebut ada juga penjelasan tentang syirik akbar, syirik asgar. Ya, wa ma yuwassilu ila dzalika minal gulu wal bid'ah, dan hal-hal yang mengantarkan kepada bid'ah dan gulu. Ya, mimma tarkuhu, yang kalau ditinggalkan bid'ah dan gulu tadi, min madmuni la ilaha illallah, merupakan kandungan la ilaha illallah. Jadi di bab tauhid, di kitab tauhid ini bukan hanya membahas apa itu tauhid, apa itu syirik, juga membahas syirik akbar, bahkan membahas dosa besar, gulu, bid'ah. Yang kita tahu bid'ah, dosa besar, tidak termasuk kesyirikan. Ya, tahta masyiatillah. Namun kok dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah di kitab tauhid? Ingat, tauhid itu iman, qaulun wa amalun, yazid bita'ah, wa yankus bil maksiyah. Maka ketika seorang melakukan bid'ah, melakukan gulu yang enggak sampai kufur sekalipun, melakukan dosa besar, berarti cacat imannya, berarti cacat tauhidnya. Paham enggak di sini? Jadi nanti ketika kita ketemu bab-bab, loh ini kan bukan syirik akbar, loh ini kan bukan syirik asghar, kenapa Syekh Muhammad bin Abdullah memasukkan ini di kitab tauhid? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwa dosa besar juga menggerogoti keimanan. Namun enggak semua dosa besar beliau kumpulkan di sini, enggak. Az-Zahabi punya kitab namanya Al-Kaba'ir. Diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga Mukhtasar Al-Kaba'irnya Az-Zahabi. Ada. Itu sampel-sampel dosa besar, ada buku sendiri yang bukan syirik. Namun Syekh memberikan sampel 1-2 contoh kasus dari dosa besar dimasukkan oleh beliau ke sini agar kita paham bahwasanya yang namanya tauhid tidak hanya ternodai dengan sebab syirik akbar, syirik asghar, namun juga dengan bidah, gulu dan dosa besar. Apa Pak? Gulu ya, yang berlebih-lebihan. Ya, walaupun enggak sampai kafir. Enggak sampai kafir. Kan gulu puncaknya itu kafir. Kesyirikan kaumnya Nabi Nuh karena gulu. Ya, terhadap orang-orang saleh. Taib, gulu mujawazatul had gitu, fi madhihi gitu. Audamihi, melampaui batas ya, dalam memuji atau mencela. Nah. Syukran ala qiraatik al-hasanah. Nah. Waalaikumsalam. Faman arafa dzalika wa tahaqqaqah. Nah, siapa yang mengetahui hal ini dan telah merealisasikannya, ya, tatabayyana al-asya'u. Wa tabayyana lahu ma'na la ilaha illallah, dan telah jelas bagi dia makna la ilaha illallah, wa madalat alaihi minal ikhlas wa nafi syirki, dan apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah berupa pengikhlasan, yaitu pemurnian ibadah, dan ya, dinafikannya kesyirikan, wa bididdiha tatabayyanu al-asya'u. Maka dengan lawannya, lawan dari tauhid, yaitu adanya dijelaskan kesyirikan, semakin jelaslah hal sesuatu hal. Ya. Fa bi ma'rifatil asghari min asyirki, maka dengan diketahui mana syirik akbar, mana syirik asghar, yu'rafu ma huwa a'dhamu minhu. Nah, maka akan diketahui apa yang lebih dahsyat dari syirik asghar min asyirkil itu minhu min asyirkil akbar, yaitu berupa syirik akbar al-munafilit tauhid, yang menafikan, menghilangkan tauhid. Wa mal asghar fa inna ma yunafi kamala, adapun syirik asghar menafikan kesempurnaan syirik akbar, atau menafikan kesempurnaan syirik, atau menafikan kesempurnaan tauhid. Fa man ijtanabahu fa huwa al-muwahhidu haqqan, siapa yang menjauhi syirik asghar maka dia adalah muwahhid yang hakiki. Ya. Namun perlu diperhatikan ya, syirik asghar ini para ulama, pendapat yang rajih yang dijelaskan oleh para ulama itu dalam status apakah diampuni atau bukan, maka dia selevel dengan syirik akbar karena dia masuk dalam cakupan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, syirik akbar maupun syirik asghar. Cuma bedanya syirik akbar mengekalkan pelaku di neraka, itulah yang dimaksud innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan surga bagi dia. Nah, kalau syirik asghar tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Ya. Memang ada juga ulama yang berpendapat syirik asghar itu statusnya seperti dosa besar. Berarti nanti pelakunya, pelaku riya, pelaku sum'ah, itu nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun azabnya tidak kekal. Nah, ini pendapat yang marjuh, yang lemah. Yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya syirik asghar tidak diampuni. Ya, dan syirik asghar kesamaannya lagi dengan syirik akbar, selain tidak diampuni apa? Yaitu terhapusnya amal. Dia masuk dalam cakupan ayat ya. Yaitu la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin, sanjaya engkau berbuat syirik terhapus amalmu. Tapi bedanya dengan syirik akbar menghapus amalnya, syirik akbar seorang beramal ikhlas puluhan tahun, syirik akbar di penghujung hidupnya terhapus semua amalannya. Enggak ada yang dihitung, enggak ada yang menjadi kebaikan. Nah, kalau syirik asghar, kapan terhapus amalnya? Yaitu di mana amal tersebut ada syirik asghar. Bahkan Syekh Shalal Al-Fauzan dengan mengutip pendapat para ulama di Ifadatul Mustafid merinci. Seorang misalkan sholat 4 rakaat zuhur, 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya. Yang ikhlas diterima, yang riya enggak diterima. Walau Syekh Al-Utsaimin di Qaulul Mufid mengatakan 4 rakaat tersebut gugur semua. Ya, tapi intinya ada perincian dari ulama mengenai hal ini. Bahwasanya syirik asghar tidak menghapus seluruh amal. Dia hanya menghapus amal yang di situ ada syirik asghar aja. Kalau syirik akbar, enggak. Semua terhapus. Ya. Semua terhapus. Paham sini ya? Ya. Baik, saya pernah bacain di Mahat Al-Hasan ada risalah dari Syekh Ahmad An-Najjar, risalah tentang syirik asghar. Tipis. Mungkin suatu saat kita ulang di sini. Karena waktu itu enggak saya rekam, enggak saya publikasikan. Internal. Ya. Internal. Ya, mungkin cuma 40-an halaman. Buku tipis. Itu. 3 sesian selesai. Ya, risalah syirik asghar. Kalau antum baca itu insyaallah paham itu syirik asghar, ya. Tain. Mana lagi tadi? Ya. Oh ya, ini ya. Wa bi ma'rifati wasa'il syirki wa nahyi anha. Ya, ini ya. Iya. Litujtanaba. Ya. Maka dengan mengetahui wasail syirki. Ya, apa namanya wasail? Berbagai wasilah yang akan sarana-sarana yang akan menghantarkan kepada syirik dan larangan darinya, ya. Itu agar untuk dijauhi. Ya, ini tujuannya. Ya. Kita tahu syirik itu untuk kita jauhi, bukan untuk kita lakukan atau bukan untuk memvonis orang lain musyrik-musyrik. Yang pertama kita dulu. Turaful ghayatul lati nuhiya 'anil wasaili li ajliha. Maka akan diketahuilah berbagai tujuan, ya, yang dilarang sarana-sarana tersebut karenanya. Ya. Karena meninggalkan itu semua apa namanya? Yang perang akan diketahui pula tujuan-tujuan yang perangkatnya dilarang itu. Ya. Apa namanya? Wasilah-wasilah menuju syirik itu dilarang. Fa inna jtinaba dzalika kullih, karena menjauhi itu semua yastalzimu tauhid wal ikhlas. Ya. Itu adalah yastalzimu berkonsekuensi akan adanya tauhid pada seseorang dan ada ikhlas pemurnian ibadah. Ya, bal yaqtadi, bahkan ini semakin menunjukkannya konsekuensinya ini. Wa fiha aidan min adillati tauhid, dan ini juga diantara ya dalil-dalil tauhid itu isbatu sifat wa tanzihur rabb ya ta'ala amma la yaliqu bi jalalih, yaitu menetapkan sifat-sifat dari apa-apa yang Allah tetapkan dan mensucikan Allah tabaraka taala dari hal-hal yang tidak layak baginya. Ya. Wa kullu ma yu'arrifu billahi min sifatihi wa kamalih. Ya. Dan segala sesuatu yang mengenalkan kepada Allah yang berupa sifat kesempurnaannya. Ya. Wa adillati rububiyyatihi, dan dalil-dalil akan rububiyahnya. Ya dulu ala annahu huwal ma'budu wahda. Ini menunjukkan bahwa dia adalah ya zat yang disembah semata. Ya, wa annal ibadata la tasluhu illa lahu, ibadah tidak sah kecuali hanya diberikan padanya. Wa hadha huwa tauhid wa makna syahadati alla illallah. Inilah tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuk ke perinciannya itu. Berarti minasyirki, ya ini termasuk diantara kesyirikan adalah lubsul halqah wal khayti wa nahwihi ma li raf'il bala wa audaf'ihi. Audaf'ihi. Kenapa Pak Ahmad? Lahan ganti bab sekarang udah ganti. Hah? Ganti bab. Iya. Punya saya masih ada lagi ini. Di saya enggak ada ini. Ada. Ayah itu masih ada. Iya. Masih ya sehalaman lagi lah. Ah, di sini nggak ada nih. Nggak ada. Langsung. Bab minasyirki sekarang ya. Hah? Bab minasyirki sekarang. Nggak ada. Ini yang tadi. Lubsul halqah ini. Hah? Lubsul halqah. Ini langsung bab baru. Tolet. Iya, berarti ini ada tambahan lain. Halaman. Hasiahnya antum itu dari Muhaqqiq. Dia bagus, baca aja sendiri itu tapi. Coba lihat, mungkin bisa saya bacain sedikit. Yang mana? Oh, qal musannif fihi. Iya. Akbar masail. Iya, fi akbar masail wa. Ah, ahmu ya. Nih. Di antara permasalahan terbesar yang paling penting tafsir tauhid, tafsir syahadat. Wa bayyana, dan beliau menjelaskannya bi umurid wadihah. Yang kedua ayatul Isra. Bayyana fiha ar-radda 'alal musyrikin alladziina yad'uuna as-salihin fa fiha bayanu anna hadha huwa syirkul akbar wa minha ayatu bara'ah bayyana fiha anna ahlal kitab ittaqadu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah. Ini kesimpulan aja kok. Min dunillah wa minha qawlu Khalil alaihi salam innani bara'u mimma ta'budun wa minha ayatul Baqarah fil kuffar alladziina qala fihim, dan seterusnya. Ayo. Ya. Baik, tafadhal Pak Ahmad. Ya, bismillah. Qala al-musannif rahimahullah taala, babum minasyirki lubsul khalqati lubsul khalqati wal khayti wa nahwihima. Baik, bab termasuk di antara kesyirikan. Ini mulai beliau menjelaskan rinci apa itu syirik. Ya, walaupun ini syirik asghar, namun juga bisa syirik akbar, yaitu lubsul halqah, mengenakan halqah. Ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau apa itu halqah ya, kalau sementara kita terjemahkan gelang lah ya. Wal khayt, benang. Wa nahwihima, dan semisalnya li raf'il bala'i aw daf'i, sebagai untuk mengangkat bala. Ya, mengangkat bala untuk menghilangkan bala aw daf'i, atau mencegahnya. Ini kan enggak ada sesuatu sebab yang menunjukkan sebabnya apa, ada enggak secara akal, masuk akal enggak? Ya, Allah letakkan sebab keselamatan enggak dari bala pakai benang gitu. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Nah, tafadhal. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, babun min asyriki lubsul khalqati wal khayti wa nahwihima li rafil bala'i aw taf'ihi. Syarhun rafuhu izalatu ba'di tajtaju nuzulihi wa daf'uhu man'uhu qabla nuzulihi. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qaulillahi taala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durrihi au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilin. Qala syarhun qala ibnu katsirin ay la tastati'u syai'an minal amri qul hasbiyallahu ay allahu kafin man tawakkala alaihi alaihi yatawakkalul mutawakkilun kama qala hudun alaihi salam khina qala lahu qawmahu in taqulu illa taroka fa'tu alihatina bisu'in qala inni ushidullaha wa ashadu anni bari'um mimma tushrikun min dunihi fayakiduni jami'an summa la tunzirun inni tawakkaltu alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Qala muqatilun fi ma'na ayati fasa'alahumun nabiyu fasakatu ay li'annahum la ya'taqiduna dhalika fiha wa innama kanu yad'unaha ala makna annaha wasaita amasaitu wasyufa'u indallah. Syufa'un itu munsharif. Oh, munsharif ya. Ala makna annaha wasaitu wasyufa'u indallah. Ini wazan apa? Ulama ya? Iya. Fu'ala berarti gair munsharif. Iya, wasyufa'u. Ya. Ta'nis, alif ta'nis ya. Iya. La annahum yakshifuna dhurra wa yujibuna du'a al matur mutar mutar fahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdah wa kama qala ta'ala thumma idza mastaqamud dzurru fa ilaihi taj'arun thumma idza kashafa dzurru ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun qultu hadhihi al-ayatu wa amsaluha tubtilu ya tubtilu tubtilu ta'alluqal qalbi bi ghairillahi fi jalbi naf'in aw dahmi dzurrin wa anna dzalika syirkun billah wa fil ayati bayanu anna Allah ta'ala wasama ahlas syirki bi da'wati ghairillah wa rughbati ilaihi min dunillahi wa tauhidu diddu dzalika wa huwa alla yad'u illallahu alla yad'u wa ya yad'u oh iya ada amnya alla yad'u wa illallahu karena udah enggak sikol lagi jadi khafif ya maka ketika dia mansub mansubnya itu mansubnya bil fathah zahirah ya wala yarghabu illa ilaihi wala yatawakkalu illa alaihi wa qadha jami'u anwa'il ibadati la yasluhu minha syai'un li ghairillahi kama dalla ala dzalikal kitabu wassunnatu wa ijma'u salafil ummati wa a'immatuha wa a'immatiha ya a'immah kan ijma'u salafi ya ah berarti a'immah ma'tuf ke salafi mudhafun ilaihi wa a'immatiha kama taqaddama nah barakallahu fikum ya syarhu syarah ya bab min asyirki rubsul halqa wal khayt wa nahwiha wa nahwihima li raf'il bala untuk menghilangkan bala baik raf'uhu itu maksudnya apa izalatuhu ba'da nuzulihi ya yaitu dihilangkan dihapus setelah turunnya bala setelah adanya bala ya wa daf'uhu dicegah ditolak aimanuhu qabla nuzulihi ya dicegah ditahan sebelum turunnya. Nah, ada orang-orang yang mau mencegah menahan bala ya. Atau kalau sudah kena penyakit dia pakai gelang. Atau sebelum kena penyakit dia pakai gelang. Nah, kalau setelah penyakit liraf'il bala. Sebelum kena penyakit daf'il bala. Ya. Nah. Semisal kayak tadi, ingin menghilangkan dari penyakit pakai gelang. Secara medis enggak ada sebabnya. Ya enggak? Nah, itu termasuk syirik asghar. Paham enggak sini, Pak? Jadi gelang-gelang yang dijual di Korea itu. Gelang apa, Pak? Gelang-gelang yang dijual magnetik. Gelang magnetik. Pokoknya kalau ada sebabnya, Pak. Ya. Jadi apa namanya? Akal atau memang ditunjukkan oleh sesuatu hal itu dapat menyembuhkan, itu bukan syirik. Ya. Itu bukan syirik. Ya, memang ada penelitian, teruji segala macam, itu bukan syirik. Pakai ini biar enggak kena penyakit ini. Nah, itu bukan syirik. Tapi kalau enggak ada sama sekali, pakai benang doang biar itu berdasarkan keyakinan, nah itu syirik. Ya. Enggak ada ilmiahnya. Enggak ada ilmiahnya. Nah. Mungkin yang ini batu-batu Korea kali Pak ya, namanya apa? Ya, belang atau ya, ada yang kalung juga gitu. Ya, kalau memang ditunjukkan oleh sebab-sebab hisiah ya memang ya sebab-sebab hisiah ya taib qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu dan langsung beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala qul katakanlah wahai nabi afaraitum ma tad'una min dunillah katakanlah wahai nabi kepada mereka musyrik ya coba terangkan kepadaku tentang yang apa-apa yang kalian sembah selain Allah yang kalian seru selain Allah in aradani Allahu bidurrin ah jika Allah menghendaki akan menimpakan suatu bahaya kepadaku hal hunaka syifatu durrih apakah mereka para sembahan kalian itu dapat menghilangkan bahaya itu au aradani Allahu birahmatin apa atau apabila Allah menghendaki untukku rahmat menghendaki rahmat untukku hal hunna mumsikatu rahmati apakah sembahan-sembahan kalian itu bisa menahan rahmat Allah kul hasbiyallah katakanlah pada mereka cukuplah hanya kepada Allah bagiku alaihi tawakkalu alaihi yatawakkalu almutawakkilun. Orang yang bertawakal hanya bertawakal kepadanya. Nah, syarah dibawakan tafsir Ibnu Katsir di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan, qala Ibnu Katsir la yastati'u syai'an minal amri. Maksudnya mereka enggak la tastati'una syai'an. Ya, kalian tidak akan sanggup sedikit pun ya, dari hal-hal tersebut. Ya. Dari hal apa? Menahan rahmat Allah. Ya. Jika Allah menghendaki rahmat, itu yang berikutnya yang tadi yang pertama apa? Ya. Menahan bahaya dari Allah. Qul hasbiyallah. Ai Allahu kafi. Ya, katakanlah hasbiyallah itu Allah lah yang mencukupiku. Ya. Wa man tawakkala ilaihi, Allah lah yang mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Alaihi tayatawakkalu almutawakkilun. Ya. Ini di takdim ini alaihinya, muta'alaknya. Harusnya apa? Ya tawakkalu almutawakkiluna ilaihi. Nah, ini untuk mimbabil hasr. Ini memberikan pembatasan karena tawakal hanya kepada Allah. Kama qala Hudun alaihi salam hina qala lahu qaumuhu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Hud alaihi salam ketika kaumnya qaumuhu, kaumnya berkata padanya, kaum Hud, kaum apa? Kaum 'Ad. Ya. In taqulu in naqulu illa taraka ba'du alihati nabisu. Nah. Ya. In naqulu, kata mereka, tidaklah kami mengatakan illa taraka ba'du alihati nabisu, melainkan kami tidak mengatakan melainkan sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila kepada kamu, kamu akan kena tulak gitu kali ya, kata kaum 'Ad. Sembahan kami akan mencelakakan kamu wahai Hud. Qala, kata Nabi Hud, inni ushidullaha wa ashadu anni bari umimmat tusyrikun, kata Hud. Ya, aku jadikan Allah sebagai saksiku. Ya, ushidullaha. Ya, washadu, dan saksikanlah anni bari umimmat tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan min dunih, selain Allah. Wa yakiduni jami'an summa la tunzirun. Ya. Tai. Ya, sebab itu jalankan tipu daya kalian semua. Ayo, fayakiduni, ya, kata Nabi Hud. Fayakiduni jami'an. Ayo jalankan semua tipu daya kalian. Makar kalian semua kepadaku. Ya. La sumalatun zirun, jangan kalian beri tangguh. Ayo buruan gitu. Ya. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal hanya pada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satu binatang melata pun melainkan dialah oleh yang memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Qala muqatil, kata muqatil. Fil ma'na al-ayat, terkait makna ayat ini, fasa'alahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasakatu. Nabi bertanya kepada mereka, kemudian mereka diam. Ya. Mereka diam, ai la li annahum la yataqiduna dzalika fiha. Karena mereka enggak yakin. Berhala mereka mampu menahan rahmat dari Allah yang akan diberikan pada Nabi, atau menahan mudarat dari Allah jika Allah menghendaki mudarat kepada Nabi. Nah. Wa inna makanu yad'unaha ala makna annaha wasaitu. Ya. Wa syufa'u indallah. Ya. Mereka berdoa kepadanya, kepada berhala-berhala tadi, bahwa secara makna bahwa berhala tadi hanya wasait, perantara aja yang menghubungkan hubungan mereka dengan Allah, dan syufa'a, pemberi syafaat. Ya, mana buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Haulai syufa'una indallah. La li'annahum yakshifuna durra wa yujibuna du'al muttar. Bukan karena berhala mereka, ya, bukan karena berhala mereka itu mampu, ya, berhala tadi mampu menghilangkan bahaya atau menjawab doa orang yang membutuhkan, enggak. Ya, orang yang mutor, yang sedang terhimpit, sedang genting, enggak. Fahum ya'lamuna anna dzalika lillah wahdah. Mereka mengetahui itu semua ada pada Allah semata. Kekuasaan Allah saja. Kama qala ta'ala summa in idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Ya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka kepada Allah lah kalian minta tolong. Summa idza kasyafa dur 'ankum idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian apabila Allah telah menghilangkan kemudaratan itu dari kalian, tiba-tiba sebagian dari mereka ya kali menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Qultu fa hadhil ayatu wa amsaluha, maka ayat-ayat ini dan yang semisalnya itu betilu ta'alluqal qalbi bi ghairillah. Itu membatalkan ketergantungan kalbu kepada selain Allah fi jalbi naf'in aw daf'i darrin. Ya. Ya. Itu semuanya membatalkan ketergantungan kalbu kepada selain Allah dalam ya ingin menarik manfaat atau menolak bahaya. Dan bahwa itu adalah syirik kepada Allah. Wa anna dzalika syirkun billah. Wa fil ayat di dalam ayat ini juga terdapat keterangan an bayanu anna Allah taala wasama ahla syirki bidakwati ghairillahi. Ya, dalam ayat ini ya terdapat penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wasam. Ya. Wasam itu apa sih? Tanda ya. Ya, artinya Allah mencirikan, telah menandakan mereka ahli syirik. Ya, oh, para musyrik itu yaitu dengan apa? Bidakwati bi ghairillah, dengan menyeru berdoa kepada selain Allah. Allah berikan tanda mereka itu adalah ahli syirik. Ya. Wa raghbati ilaih. Ya. Dan berharap kepadanya, kepada selain Allah tadi, min dunillah. Wa tauhidu dzalika. Sedangkan tauhid lawan dari itu. Wa huwa alla yad'a illallah. Tauhid itu ialah tidak berdoa kecuali kepada Allah. Ini tauhid. Ya. Baik. Wa la yarghabu illa ilaihi, tidak berharap kecuali kepadanya. Wa la yatawakkalu illa ilaihi, tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya. Wa kadza jami'u anwa'il ibadah, demikianlah dengan seluruh jenis-jenis ibadah yang lainnya, la yasluhu minha syai'un lighairi, sedikit pun tidak layak diberikan kepada selain Allah. Kama dalla 'ala dzalikal kitab wa sunnah wa ijma'u salafil ummah wa immatiha kama taqaddama. Sebagaimana ditunjukkan oleh Quran, sunnah, ijma' salaf dan imam salaf umat dan para imam-imam sebagaimana yang telah berlalu. Ibadah hanya diberikan kepada Allah tabaraka taala semata. Naam, tafadhal. Bismillah. Qala rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala an Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Faqala ma hadhihi? Qala min al-wahinati. Faqala inza'ha. Fa innaha la inza'ha. Inzi'ha. Inzi'ha. Di sini ada fa innaha la taziduka illa wahanan fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Rawahu Ahmadu bi sanadin la ba'sa bihi. Syarhun. Qala al-Imamu Ahmadu hadatsana Khalaf bin al-Walid hadatsana al-Mubarak anil Hasani qala akhbarani Imran bin Husainin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi diantum inziha apa inzaha, ada harakatnya enggak? Ada. Apa? In fathah. Fathah. Ya. Oh ya, fathah, di fathah berarti. Nah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam absara ala 'adudi rajulin halqatan. Qala arahu min sufrin, faqala waihak ma hadhihi? Arahu. Arahu. Antum ada harokatnya itu? Yang mana? Yang arohu ada arohu min sufrin. Ah, terus? Faqala waihak ma hadhihi? Qala min alwahinati. Qala ama innaha la taziduka illa wahanan in bidha anka fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Warawahu ibn Hibbana fi sahihihi faqala fa innaka in mita wukilta ilaiha wal hakimu waqala sahihul isnadi wa aqarahu al-Dhahabi wa qala al-Hakimu aktharu masyayikhina ana anna al-Hasana sami'a min Imrana wa qawluhu fil isnadi akhbarani Imranu yadulu ala dhalika qawluhu an Imrani an Imrana bani Husainin ay ibnu Ubaidin ibnu Khalafin al-Khuza'i Abu Nujaidin binunin wajimin musaggarin sahabiyun ibnu musaggarun sahabiyun ibnu sahabi aslama ama khaybarin khaybara wa mata sanat athnataini wa khamsina bil basrati qawluhu ra'a rajulan fi riwayatil hakimi dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi adudi halqatun sufrin halqatu sufrin faqala ma hadhihi alhaditha fal mubhamu fi riwayati ahmad huwa imranu rawi alhadithi qawluhu ma hadhihi yuhtamalu anna alistifhama lilistifsali an sababi lubsiha wa yuhtamalu an yakuna lilinkari wa huwa adhharu qawluhu min alwahinati qalabu as-sa'adati alwahinatu irqun ya'khudhu fil mankibi wa fil yadi kulliha fayurqa minha wa qila huwa maradun ya'khudhu fil adudi wa hiya ta'khudhu rijala duna nisa'i wa innama nuhiya anha li'annaha innama ta'khadhaha ala annaha ta'simuhu minal alami wa fihi i'tibarul maqasidi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ra'a rajulan, melihat seseorang fi yadihi halqatun, di tangannya ada halqah, gelang min sufrin, dari kuning-kuning. Kuningan. Hah? Ya kuningan. Faqala ma hadih, kata Nabi, apa ini? Qala minal wahinah. Ya, ini penangkal wahinah, penangkal sakit. Ya. Baik. Faqala kemudian faqala inzaha, kata Nabi. Lepas itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena enggak akan menambah apa-apa untukmu kecuali wahnan. Ya. Apa? Apa? Ya lemah, kelemahan. Kelemahan pada dirimu. Fa inna kalau mita wahi alaik, seandainya kau mati dan gelang itu tetap ada padamu, ma'aflah ta'abada, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bih. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima, yang enggak apa-apa. Ya. Syarah. Ya. Baik. Qala al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad mengatakan haddatsana Khalaf bin Walid. Khalaf bin Walid telah menceritakan sebuah hadis pada kami, haddatsana al-Mubarak. Mubarak telah menceritakan sebuah hadis pada kami, anil Hasani, dari Hasan, qala akhbarani Imran bin Husain. Imran bin Husain telah menceritakan, mengabarkan pada kami, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam absara ala adudi rajulin. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat di lengan seorang laki-laki itu ada halqahnya. Ya, ada gelangnya. Taib. Absara ala adudi rajulin halqatan. Melihat ada gelang di lengannya. Taib. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, araha min sufrin. Ya. itu apa aku melihat gelang itu terbuat dari kuningan. Ya. Faqala kata beliau, "Waihak ma hadhi?" Ya, apa ini? Celaka kamu, apa ini? Ya. Kata orang tadi, minal wahina, penangkal. Penangkal sakit. Qala amma ama inna, ya. Kata Nabi SAW, ama innaha la taziduka illa wahnan. Ya. Sesungguhnya itu tidak akan menambah. Ama innaha, sesungguhnya itu tidak akan menambah apa-apa darimu kecuali wahnan, kelemahan. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ya, imbidha anka fa innaka law mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Buang itu darimu, karena kalau kamu mati gelang itu ada padamu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Rawah Ibn Hibban dalam sahihnya, faqala fa innaka in mitta wa wukilta ilaiha. Kalau engkau mati kayak begini, engkau akan diserahkan kepada gelang tadi. Ya, wal hakim qala wa sahihul isnad wa qarra wa dhahabi. Ya, ini juga ditetapkan oleh Adz-Dzahabi. Qala al-Hakim aktsaru masyayikhina, kata Imam Hakim, kebanyakan masyih kami, guru-guru kami, ya, berpendapat ala annal Hasan sami'a min Imran. Bahwa Hasan mendengar dari Imran, wa qawluhu fil isnad akhbarani Imran yadullu ala dzalik. Perkataan beliau dalam isnad, dalam sanad, Imran mengabarkan padaku, ini menunjukkan akan tersebut. Imran bin Husain ibnu Ubaid ibnu Khalaf al-Khuzai Abu Nujaid, dengan nun dan jim musaggar, bukan Najid tapi Nujaid, ditasgir, adalah seorang sahabat, anak sahabat, masuk Islam pada tahun Khaybar, perang Khaybar. Ya. Wa mata sanat asnain wa khamsina bil Basrah. Wafat pada tahun 52 Hijriah di Basrah. Wa qawluhu ra'a rajulan, yang perkataan beliau bahwasanya Nabi melihat seseorang pria. Ya. Tapi wa fi riwayat al-Hakim, dalam riwayat Hakim, dakhaltu ala Rasulillah wa fi adudi halq wa fi adudi halqatu musufrin. Dan di lenganku ada gelang yang kekuningan, dari kuningan. Fa qala ma hadhihi al-hadisa. Nabi bersabda, apa ini? Dan hadis itulah kemudian disebutkan. Nah, baik. Fal mubham fi riwayatil Ahmad huwa Imran rawil hadis. Maka yang mubham, yang tidak ketahuan dalam hadis itu kan, bahwasanya Nabi SAW melihat seseorang. Seorang itu siapa? Kan mubham tuh. Nah, itu adalah perawi hadis. Nah, dia ingin menunjukkan bahwasanya itu dia, cuman kan aib. Nah, tapi kan itu dulu dia nggak tahu. Nah, ketika dia tahu dia berhenti, langsung dia buang. Nah, ya, jadi sahabat menceritakan pengalaman mereka dahulu pernah melakukan ucapan yang mengarah-arah kepada kesyirikan. Ya, mereka mengucapkannya bukan dengan saya dahulu, tapi kami. Nah, pernah Nabi SAW melihat seseorang. Ya, ya. Jadi ini contoh dari sahabat. Kalau kita pernah melakukan kesyirikan, ya sebut aja kami, dulu ada seseorang gitu. Ya. Kayak ada sahabat yang dia baru masuk Islam. Dia bilang, apa namanya? Wahai Rasulullah, buatkan kami zata anwa. Nyebutnya dengan kami dulu baru masuk Islam. Nah. Ini dia sendiri, tapi dia mengatakan ra'a rajulan, Nabi SAW melihat seseorang. Rajulannya itu memahami itu siapa? Dia sendiri. Nah, dia sendiri. Tapi wa amma qawlu ma hadhihi, apa itu kata Nabi? Ya tamil anal istifham lil istifsal min sababi lubsiha. Nah, ini ada kemungkinan pertanyaan dari Nabi ini, apa ini? Itu lil istifsal, untuk minta perincian tentang sebab kenapa dikenakan gelang itu. Wayahtamal, dan ada kemungkinan ayakuna lil ingkar. Ini istifham untuk mengingkari. Ditanya untuk diingkari. Wa huwa adhar. Ini yang lebih nampak. Karena enggak lazim orang pakai gelang kayak warna itu. Enggak lazim. Kemudian ditanya, apaan tuh? Nah, pasti itu lil ingkar. Gitu, paham gak sini? Enggak lazim, misalkan datang ke pengajian, ada orang pakai gesper, tulisannya isim-isim, jimat-jimat. Enggak perlu. Kita tanya, itu apaan mas? Jimat, oh. Gitu. Enggak. Enggak perlu istibsal kayak gitu mah. Talu-talu, jangan hukumi dulu syirik dulu. Bisa jadi dia, enggak, udah. Lingkar aja udah. Ya. Ya. Wa qawlu minal wahina, kata orang tadi, untuk menghilangkan penangkal penyakit. Ya. Irqun ya'khudhu fil mankib. Itu urat. Ya. Nyeri urat yang bisa merambah ke mankib pundak, wafil yadi kulih, dan di tangan semua kuliha, fayur khominha, lalu dirukiah, dijampe-jampe dengannya. Wakilahu amaradun ya'khudhu fil adud, ada yang mengatakan dia adalah penyakit yang menjangkit di atas lengan. Wahia ta'khudhu rijal duna nisa, itu hanya menjangkit pria bukan wanita. Ya, wa innama nuhiya anha, namun hal ini dilarang. Liannaha innama takhadaha ala annaha ta'simuhu minal alim wa fihi itibarul maqasid. Ya, karena seorang menjadikannya sebagai penangkal sakit, dan di sini terdapat pelajaran bahwa suatu tindakan dinilai dari sisi tujuannya. Ya kan, enggak ada sebabnya gitu ya. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarih rahimahullah ta'ala in qawluhu in za'ha فإنها لا تزيدك إلا وهنا النزء هو الجذب بقوة أخبر أنها لا تنفعه بل تدره وتزيده ضعفا وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضها فضره أكبر من نفعها من نفعه قوله فإنك لو مت وهي عليك لو مت لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنه شرك والفلاح والفوز والظفر والسعادة والظفر والظفر والسعادة قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يؤذر بالجهالة وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك قوله رواه أحمد بسند لا بأس به هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن بن حيان بن عبد الله بن أنس بن أوف بن قاسط بن مازن ابن الشيباني ابن الزهلي ابن ثعلبة بن ثعلبة ابن عقابة من عقابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن هند ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن أدنان الإمام العالم أبو عبد الله الزهلي ثم شيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل أصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة لسنتي وهو الذي يقول فيه بعض أهل سنتي عن الدنيا ما كان أصبره نعم وبالماضين ما كان أشبهه أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها خرج به من مروين خرج به من مروين وهو يحكي itu مروين nama negeri مروو kalau ada ulama yang dari مروو ya dari apa namanya مروزي itu Marwi. Daerah-daerah situ ada negeri namanya Roy. Kalau ada ulama yang digelari Ar-Razi, itu dari Roy. Nah, ada juga Marwu. Ya, daerah-daerah itulah ya, Eropa Timur sana. Terus wa huwa hamlun fa wulida bi Baghdadi sanata 64 wa mi'atin fi syahr Rabi'il Awwali. Wa talaba Ahmadul ilma sanata wafati Malikin wa hiya sanatu 79 fa sami'a min Husaymin wa Jarir ibn Abdul Hamid wa Sufyan ibn Uyainah wa Mu'tamir ibn Mu'tamir ibn Sulaiman wa Yahya ibn Sa'id Qattani Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Idris itu ghairu munsharif. Ya. Wa Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i wa Yazid ibn Harun wa Abdul Razzaq wa Abdul Rahman ibn Mahdi wa khalaiq bi Makkah wa khalaiq bi Makkah wal Basrah wal Kufah wal Baghdad wal Yaman. Kufah itu munsharif. Wal Kufah wal Baghdad wal Yaman wa ghairiha min al wilad. Kan ada alnya itu. Al Kufah kan? Baik. Hasbuk. Kufah bukan munsharif ya. Dia ghairu munsharif, tapi maksud saya dia majrur bil kasrah karena pakai al tadi. Mana tadi? Wa qawluhu in zaha fa innaha la taziduka illa wahnan. Copot itu karena enggak menambah apa-apa untukmu kecuali kelemahan. Ya. An-naz'u huwa al-jazbu bi quwwatin. Naza' naza' yanza'u ialah al-jazbu, ditarik bi quwwah, dengan kuat. Jadi maknanya copot itu artinya tarik tuh. Paksa, buang. Masya Allah. Akhbaru annaha la tanfa'u. Nabi mengabarkan bahwa itu enggak bermanfaat kepadanya. Bal tadurruh, bahkan memberi mudarat. Wa taziduhu dha'fan, menambah lemah. Iya, orang pakai jimat kuat, enggak, itu lemah. Coba jimatnya ketinggalan. Gelisah dia. Ya. Wa dzalika kullu amrin nuhiya anhu fa innaha la yanfa'. Galiban. Karena setiap sesuatu yang dilarang ini umumnya dia enggak bisa bermanfaat. Wa inna fa ba'duhu fadurruhu akbar. Kalaupun sebagiannya bermanfaat, mudaratnya lebih besar min naf'ihi daripada manfaatnya. Ya, kemudian sabda Nabi, fa inna kalau mita wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Kalau engkau mati, gelang itu ada di tanganmu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kenapa? Dia nausyirkun. Karena itulah kesyirikan. Wal falah wa al fauz. Sedangkan falah yang dalam azan hayya 'alal falah, apa itu kebahagiaannya? Dia adalah al-fawzu, kemenangan, wadh-dhafar, keberhasilan, kemenangan, was-sa'adah, kebahagiaan. Ya, qala al-musannif, kata musannif, fihi syahidun li kalami sahabah. Ya, di dalam hadis ini terhadap ada poin di sini terhadap ucapan sahabat, itu apa? Anna syirka al-asghara akbar minal kabair. Bahwasanya syirik asghar itu lebih besar daripada dosa besar. Karena dosa besar tahta masyiatillah. Tapi kalau syirik asghar sama seperti syirik akbar, tidak diampuni. Tadi yang sudah saya terangkan di awal. Cuman bedanya syirik akbar mengekalkan pelaku di neraka, syirik asghar tidak mengekalkan. Jadi sampai Nabi SAW sebutkan demikian. Karena kalau pelaku dosa besar tahta masyiatillah, masih ada dia peluang diampuni. Ya. Wa annahu lam yu'dzar bil jahalati. Dan sahabat ini kan enggak tahu ya. Dia tahu enggak pakai itu syirik? Enggak tahu, ini sahabat loh. Kan dia sahabi ibnu sahabi. Ingat tadi. Bapaknya sahabat. Siapa nama perawinya? Imran bin Husain. Iya. Dia sahabi ibnu sahabi. Ya. Kata Nabi, copot itu. Kata Nabi, Pak, kalau itu gelang itu terus ada padamu, maaflah tak abada. Engkau mati, engkau akan beruntung selamanya. Ya. Dan itu enggak diudur karena ketidaktahuan. Ya. Kalau diudur, ya udah. Besok jangan pakai lagi ya. Tapi kalau kamu syirik, kalau kamu make tetap mati, po, kamu make ini mati, ya kamu mungkin ada uzur bil jahal. Itu kalau mazhab uzur bil jahal kayak gitu aja udah terus. Nanti dihukumi begitu aja terus. Ada orang pakai jimat, dah dia uzur bil jahal. Kalau Nabi enggak. Ya. Ya. Kalau kau mati kayak begini, lau mita, ya. Ini tetap ada maaflah ta'abana. Kau enggak akan beruntung selamanya. Kalau uzur bil jahal, udah kalau kamu mati gini kamu ya dapat uzur bil jahal. Ya, ada syubhat di kepalamu mungkin. Atau apa, belum tegak hujah. Lah itu ada Nabi di situ buat apa lagi belum tegak hujah. Nah sekarang kalau orang sekarang, oh kan Nabi udah wafat. Lah berarti Islam enggak sempurna gitu. Iya, Nabi wafat karena Islam udah sempurna. Ya. Taib barakallahu fiik. Wa fihi al-inkaru bi taghlid 'ala man fa'ala misla dzalik. Dan juga terdapat keterangan diingkari dengan keras bagi yang melakukan semisal ini. Ya, boleh diingkari dengan keras. Ya. Kalau di jam 8 lewat sampai sini dulu ya. Nanti kita terusin nih, tinggal kita bacain aja terjemahannya. Rawahu Ahmad. Ya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.